Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para pendengar Radio Da'a Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seperti biasa, semoga Anda semua para pendengar dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan kembali di studio Radio Da'wah Salafiyah, di saluran Murotal dan Da'wah, di 107,7 FM Radio Da'wah Salafiyah. Para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah seperti biasa pada setiap pagi hari kita akan dengarkan bersama kajian ilmiah Islamiyah bersama Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafizahullahu taala, yang akan membahas lanjutan dari kitab Tauhid. Mungkin sudah hampir-hampir bab-bab terakhir ini ya. Oleh karena itu para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan dengarkan bersama tidak lama kemudian, karena Ustaz Abu Abdillah telah datang di studio Radio Da'wah Salafiyah ini. Kemudian insyaallah pada akhir pembahasan seperti biasa akan membahas tentang tanya jawab ya, bagi para pendengar yang telah mengirimkan SMS-nya insyaallah akan dijawab ya satu persatu oleh Ustaz Abu Abdillah Sofyan. Taib, untuk mempersingkat waktu, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Anda semua telah menanti-nanti kehadiran kami ya, baik bapak-bapak dan ibu-ibunya, dan bersiap-siap untuk mendapatkan materi berkenaan dengan kitab Tauhid, dan nanti akan diakhiri dengan tanya jawab. Insyaallah untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid sampai pada bab yang berikutnya, bab qaulillah taala, ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. Bab penjelasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته, dan apabila kami mencurahkan kepadanya rahmat dari kami setelah dia ditimpa suatu kesusahan, layakulanna hadzali, dia akan mengatakan ini memang untukku. Baik, bab penjelasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila kami mencurahkan rahmat kepada seseorang setelah dia mendapatkan kesusahan, dia kemudian mengatakan rahmat ini memang sudah hakku. Surat Fussilat ayat ke-50. Kemudian dalam lanjutan ayatnya, wa ma adhunnu sa'ata qa'imata wa la irji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Orang ini kemudian berkata, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, dan aku tidak menyangka atau aku tidak mengimani bahwa kiamat itu akan benar-benar datang. Wala irruji'tu ila rabbi, dan apabila aku dikembalikan kepada Rabbku, ya, inna li indahu lal husna, sesungguhnya bagiku di sisinya pasti akan mendapatkan surga. Fala nunabbi anna alladhina kafaru bima amilu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar akan mengabarkan kepada orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Wala nudhiqannahum min adzabin ghaliz, dan kami akan menimpakan kepada mereka azab yang keras. Surat Fussilat ayat ke-50. Baik. Jadi bab ini akan menjelaskan kepada kita insyaallah taala tentang orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan rizki, diberikan berbagai macam kenikmatan setelah sebelumnya dia merasakan berbagai macam penderitaan dan kesusahan, lalu dia pun menyangka bahwasannya rizki dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya memang sudah haknya. Memang sudah haknya, bukanlah suatu keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Baik. Ini suatu ucapan atau suatu keyakinan yang menafikan kesempurnaan tauhid. Ya. Kenapa? Karena di dalam keyakinan seperti ini atau ucapan seperti ini terdapat bentuk meninggikan diri sendiri dan kesombongan, sehingga menafikan sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang merasa tinggi diri, tidak merendahkan diri, ya, dan merasa dia berhak, ya, melebihi dari yang lainnya untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk kesombongan yang menafikan sifat penghambaan, sifat ubudiyah. Seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala haruslah merasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah di depan Allah Subhanahu wa taala, mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu bentuk keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Bukanlah karena dia memiliki derajat yang tinggi atau dia berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Ya. Tetapi karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepadanya. Ya. Maka jelaslah ucapan tersebut atau keyakinan tersebut menafikan kesempurnaan tauhid karena bertentangan dengan sifat ubudiyah, ya, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Mujahid, berkata Al-Imam Al-Mufassir Mujahid bin Jabar Al-Makki rahimahullahu taala menjelaskan maksud ayat ini, hadza bi'amali wa ana mahkukun bihi, ini adalah amalku dan aku memang berhak mendapatkannya. Maksudnya orang ini ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia tidak mengakui itu sebagai suatu keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Lalu dia katakan, ini berdasarkan usahaku, jerih payahku, dan aku memang berhak mendapatkannya. Dia tidak mengakui nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang tidak mengakui satu kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kesyirikan di dalam uluhiyah. Sebab orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengucapkan dengan lisannya bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur itu ibadah. Sehingga orang yang tidak bersyukur, maka dia telah melakukan satu kesalahan di dalam uluhiyah. Atau dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam uluhiyah. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menjelaskan ayat ini, yuridu min indi, yang dia maksudkan dari ucapannya, la yaqulanna hadza li, ketika Allah memberikan dia rahmat, memberikan dia berbagai macam rizki dan kenikmatan setelah sebelumnya dia ditimpa kesusahan, lalu dia mengatakan, ini memang untukku. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maksudnya yuridu min indi, dia menginginkan bahwa harta ini atau kenikmatan ini memang berasal dari sisiku. Yakni karena satu usaha yang dia lakukan sendiri. Dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bertentangan dengan tauhidur rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita. Dan bertentangan dengan tauhidul uluhiyah. Yakni beribadah kepada Allah dengan mensyukuri nikmat tersebut. Dengan menisbatkan nikmat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah yang menganugerahkan nikmat kepada kita, bukan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepadanya. "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak ada satupun nikmat yang kalian dapatkan kecuali itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka termasuk kesombongan kalau seorang walaupun dia mengakui nikmat itu dari Allah, tapi dia menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia merasa dia memang berhak menerima nikmat tersebut, bukan karena keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, tapi memang dia berhak. Ini bentuk kesombongan. Dan kesombongan itu menafikan sifat al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang menghamba kepada Allah, dia merasa rendah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa selalu butuh kepada Allah. Bukan karena dia memiliki suatu kemuliaan atau kebesaran sehingga Allah memberikan nikmat kepadanya, tidak. Orang yang merasa demikian itu adalah bentuk kesombongan, bentuk merasa tinggi diri melebihi kadarnya. Sedangkan apa yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata keutamaan dari Allah dan kasih sayangnya. Wa qawluhu ta'ala, dalil yang berikutnya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya tidaklah aku diberikan harta ini kecuali karena ilmu yang aku miliki. Surat Al-Qasas ayat ke-78. Qala Qatadah, berkata Al-Imam Qatadah, salah seorang mufassir, Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, yakni ala ilmin minni biwujuhil makasib. Tidaklah aku diberikan harta ini kecuali karena aku memiliki ilmu tentang cara-cara mencari harta. Ya. Ilmu bisnis. Ilmu tentang manajemen bisnis profesional modern. Yang aku ketahui. Ini perkataan Qarun. Dia merasa bahwa harta yang Allah anugerahkan kepadanya semata-mata karena ilmu atau keterampilan tentang bagaimana cara mengumpulkan harta, bagaimana cara bisnis yang jitu yang dia ketahui. Maka dia mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyombongkan diri. Dan menyombongkan diri. Maka tentunya ini menafikan tauhid. Menafikan tauhidur rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Karena dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Dan mengagumi dirinya sendiri. Bukannya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala akharun, dan berkata ulama yang lainnya, ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, dia berkata, Qarun berkata, tidaklah aku diberikan harta ini kecuali karena ilmu yang aku miliki, yakni ala ilmin minallah, karena Allah tahu, anni lahu ahlun, aku memang berhak mendapatkan itu. Wa hadha ma'na qawli Mujahid, dan ini semakna dengan perkataan al-Imam Mujahid rahimahullah, utituhu ala syaraf, aku diberikan harta ini karena kemuliaanku. Maka ucapan ini atau keyakinan seperti ini merupakan bentuk kesombongan diri. Merupakan bentuk kesombongan diri dan pengingkaran terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Jadi seakan-akan dialah yang memberikan nikmat kepada Allah. Karena Allah memberikan harta kepadanya, karena memang dia berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Atau mendapatkan nikmat tersebut. Jadi, seakan-akan dia yang memberikan nikmat kepada Allah. Dengan kemuliaan yang dia miliki dan kebesaran yang dia miliki, bukannya dia meyakini sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan kenikmatan kepadanya. Dialah yang memberikan keutamaan kepadanya. Ini bentuk kesombongan yang tentunya menafikan tauhid atau kesempurnaannya. Dan disebutkan pada ayat yang pertama tadi, orang-orang yang tenggelam dengan kenikmatan dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dan melupakan zat yang telah memberikan mereka nikmat, maka hal itu kemudian akan membawa mereka melupakan akhirat, melupakan hari kebangkitan, melupakan hari pembalasan atas semua yang mereka kerjakan di dunia ini. Sehingga dia mengatakan, وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, dan aku tidak mempercayai kalau kiamat itu akan datang. وَلَا إِرُّجِئْتُ إِلَىٰ رَبِّ, andaikan kiamat itu datang dan aku dikembalikan kepada Rabbku, inna li indahu lal husna, sesungguhnya aku memiliki surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pasti aku akan diberikan surga. Maka ini kesombongan yang berikutnya, dia merasa dia telah melakukan kebaikan sehingga dia berhak mendapatkan surga, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi, tidaklah seorang itu masuk surga karena amalan-amalan yang dia kerjakan. Lalu sahabat bertanya, meskipun engkau ya Rasulullah, ya meskipun aku, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan rahmatnya kepada aku. Jadi seorang itu masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal-amal kebaikan yang dia kerjakan. Sehingga tidak patut seorang itu merasa sombong, merasa lebih dari yang lainnya. Karena hakikatnya, seorang itu mendapatkan kenikmatan di dunia, demikian pula kalau dia dimasukkan ke dalam surga, bukan karena amalan-amalan yang dia kerjakan, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apalah artinya amalan kita? Amalan kita tidak ada bandingannya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada bandingannya sedikit pun. Dan nikmat Allah tidak bisa dihitung. Sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Bagaimana bisa seorang bersyukur dengan amalannya kalau menghitung nikmat saja dia sudah tidak bisa? Jadi tidak akan sebanding nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita dengan kesyukuran yang kita lakukan. Tidak akan sebanding sama sekali. Sehingga pada hakikatnya, tidak ada satupun hamba di muka bumi ini yang bisa bersyukur dengan sebenar-benarnya, yang bisa bersyukur sesuai dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sebab dalam menghitung nikmat Allah saja kita sudah tidak bisa, bagaimana lagi kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut? Sehingga andaikan Allah subhanahu wa ta'ala mengazab seluruh manusia di muka bumi ini, yang baiknya maupun yang buruknya, yang beriman maupun yang kafir, Allah tidak zalim. Karena hakikatnya tidak ada satupun manusia yang bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang dia kerjakan, dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Tidak ada satupun. Sebab untuk menghitung nikmat Allah saja sudah tidak bisa, bagaimana bisa lagi untuk bersyukur dengan nikmat tersebut? Demikian pula kemampuan seseorang untuk bersyukur itu adalah nikmat itu sendiri. Sehingga nikmat itu membutuhkan syukur yang kedua. Syukur yang kedua juga adalah nikmat, sehingga membutuhkan syukur yang ketiga dan seterusnya. Kalau begitu tidak henti-hentinya nikmat Allah dicurahkan kepada kita. Kita melakukan satu ketaatan misalkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, maka ketaatan yang kita lakukan itu adalah nikmat. Siapa yang memampukan kita melakukan ketaatan itu? Allah. Kalau begitu, kemampuan kita melakukan ketaatan tersebut, melakukan satu ibadah, harus kita syukuri lagi. Kita syukuri dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang kita lakukan itu juga nikmat dari Allah. Kalau begitu harus kita syukuri lagi. Terus seperti itu. Sehingga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin bisa kita syukuri dengan sebenarnya. Oleh karena itu, kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan keutamaan dari Allah, kalau bukan kasih sayangnya, niscaya kita akan mendapatkan azabnya. Maka hakikat kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia dan di akhirat adalah bentuk kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ibadah-ibadah yang kita lakukan, bukan karena amalan-amalan yang kita lakukan, ya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemuliaan yang ada pada diri kita, tidak sama sekali. Tetapi murni rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tidak sepatutnya seorang itu menyombongkan diri dan membanggakan amalan-amalan yang dia kerjakan. Meskipun demikian, tidak boleh kemudian seorang meninggalkan amalan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Sebab untuk meraih rahmat Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, harus dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan hakikat orang yang bersyukur, ya, adalah yang melaksanakan atau mengamalkan rukun-rukun bersyukur. Dijelaskan oleh para ulama, rukun bersyukur itu ada tiga. Yang pertama, al-i'tirafu bil qalbi, mengakui dengan hati bahwa nikmat itu memang benar-benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan dan kemuliaan kita. Bukan karena kemampuan kita di dalam bisnis. Atau di dalam mengumpulkan harta tersebut. Tetapi benar-benar semata-mata itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, as-sana'u 'ala Allah bil lisan, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan. Tidak kemudian menyandarkan nikmat itu kepada kemampuan diri kita sendiri atau kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-'amalu bil jawarih bima yurdi al-mun'im, beramal dengan anggota tubuh kita dengan amalan-amalan yang membuat ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Baik. Dalil yang berikutnya, beliau rahimahullahu ta'ala menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel. Qala al-muallif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan min bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Sesungguhnya ada tiga orang dari kalangan Bani Israel, yakni orang yang berpenyakit kulit, yang botak, dan yang buta. Ya. seorang yang berpenyakit kulit, seorang botak, seorang yang buta. Faradallahu ayyabtaliyahum. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan. Lalu Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abras. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Maka malaikat ini pertama kali mendatangi seorang yang berpenyakit kulit. Lalu dia berkata, apa yang paling engkau sukai? Qala launun hasanun wa jildun hasanun. Dia mengatakan, warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi. Dan hilang dariku penyakit yang menyebabkan orang-orang lari dariku. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat ini pun mengusapnya, seketika itu juga hilang penyakitnya. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Maka digantikan warnanya menjadi bagus, yakni warna kulitnya, dan kulitnya menjadi indah. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Lalu malaikat ini berkata lagi padanya, harta apa yang paling engkau sukai? Qala al-ibli awul bakar. Dia mengatakan unta atau sapi. Syakka Ishaq, ya. Ishaq ragu. Ishaq salah seorang rawi itu ragu, unta atau sapi. Fa utiya naqatan 'ushara. Maka dia diberikan seekor unta yang sedang hamil. Wa qala, lalu malaikat ini mendoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu pada unta tersebut. Qala fa'atal aqra. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat ini kemudian mendatangi orang yang botak, enggak memiliki rambut. Ya, karena satu penyakit rambutnya rontok. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Lalu kata malaikat ini, apa yang paling engkau sukai? Qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi. Dia mengatakan, yang paling aku sukai rambut yang indah dan hilang dariku penyakit yang membuat orang-orang jijik, ya, sehingga mereka pergi dariku. Famasahahu fadhahaba anhu. Maka malaikat ini pun mengusapnya, seketika itu juga hilang penyakitnya. Wa utiya sya'ron hasanan. Dan dia diberikan rambut yang indah. Faqala ayyul mali ahabbu ilaik? Lalu malaikat ini mengatakan, harta apa yang paling engkau sukai? Qala al-baqar awil ibil. Dia mengatakan, sapi atau unta. Fa'utiya baqaratan hamilan. Lalu dia diberikan unta yang sedang hamil. Qala barakallahu laka fiha. Lalu malaikat ini mendoakan, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu pada sapi tersebut. Ya, dia diberikan sapi yang sedang hamil. Fa'atal a'ma. Lalu malaikat itu pun mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Lalu dia mengatakan, harta apa yang paling engkau sukai? Atau apa yang paling engkau sukai saat ini? Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubusiru bihin nas. Yang paling aku sukai saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu. Faraddallahu ilaihi basarahu. Maka malaikat ini pun mengusapnya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Lalu malaikat ini berkata kepadanya, harta apa yang paling engkau sukai? Qala al-ghanam. Dia mengatakan kambing. Fa'utiya syatan walidan. Lalu dia diberikan seekor kambing yang sedang hamil. fa untija hadani wa wallada hadha. Maka pada akhirnya unta, sapi dan kambing mereka itu berkembang. Fa kana li hadha wadin min al ibil. Sampai-sampai yang pertama itu yang mendapatkan unta memiliki satu lembah unta. Ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tadinya orang yang berpenyakit, miskin, tidak memiliki harta, Allah anugerahkan harta sampai-sampai dia memiliki harta satu lembah unta. Ya. Kalau di zaman kita barangkali ini lebih dari uang miliaran atau triliunan aset yang dia miliki. Ya. Satu lembah. Ya. Di antara dua gunung, dia memiliki unta yang memenuhi ya, di antara dua gunung tersebut. Walihada wadin minal bakar. Dan satunya lagi, memiliki sapi yang banyaknya seperti satu lembah. Walihada wadin minal ganam. Ya, dan yang satunya lagi memiliki kambing. Ya, yang satunya lagi kambing yang memenuhi satu lembah. Ya, banyak sekali unta, sapi dan kambing yang mereka miliki. Berkembang biak. Allah berikan keberkahan di dalam harta mereka ya, sampai berkembang biak. Qala, thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian setelah itu, malaikat ini datang lagi kepada mereka satu persatu. Yang pertama didatangi adalah orang yang berpenyakit kulit tadi. Dia datang sebagaimana bentuknya ketika dia berpenyakit kulit. Ya, malaikat ini datang kepadanya dalam bentuk seperti dia dahulu, ya, berpenyakit kulit. Dan orang-orang itu merasa jijik kepadanya ya, dan pergi darinya. Tidak mau berdekat-dekatan dengannya. Faqala rajulun miskin qadin qata'at bihil hibalu fi safari. Lalu malaikat ini mengatakan, saya laki-laki yang miskin, ya, membutuhkan bantuan dan telah habis bekalku ya, untuk melanjutkan perjalanan. Fala balaga liyal yauma illa billahi tsumma bik. Maka pada hari ini saya tidak bisa sampai kepada tempat yang saya tuju ya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan pertolongan-Mu. As'aluka billadzi a'taka al-launal hasana wal jildal hasana wal mal. Maka aku mohon kepadamu dengan nama Allah yang telah menganugerahkan kepadamu warna yang baik dan juga kulit yang baik dan juga memberikan harta kepadamu. Ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku minta kepadamu seekor unta yang dengannya aku bisa melakukan safar atau melanjutkan perjalananku. Faqala al-hukuku kathiratun. Lalu apa jawab orang ini? Orang yang tadinya berpenyakit kusta dan tidak memiliki harta, lalu sekarang kulitnya menjadi bagus dan memiliki harta yang melimpah. Dia tidak menolak secara langsung, tapi dia menolak dengan kata-kata yang halus. Al-hukuku kathirah. Hak-hak yang harus aku tunaikan itu masih banyak. Tanggunganku masih banyak. Kebutuhan ini, kebutuhan itu. Jadi mohon maaf. Ya. Saya tidak bisa memberikan kepadamu sesuatu. Faqala lahu. Lalu malaikat ini berkata kepadanya, ka'ani arifukah? Sepertinya aku mengenalmu. Alam takun abros, yakdharukan nas. Bukankah kamu dahulu seorang yang berpenyakit kustah, sehingga manusia merasa jijik kepadamu? Ya. Fakiran fa'ataka Allahu azza wa jalla al-mal. Dan bukankah kamu dulu seorang yang fakir, lalu Allah memberikan harta kepadamu? Faqala innama waristu hadha al-mala kabiran an kabirin. Lalu dia mengatakan, tidaklah aku mendapati harta ini kecuali dari harta warisan nenek moyang. Ya, dari warisan keluarga. Ya. Generasi demi generasi. Demikian dia katakan. Ya. Dia sandarkan nikmat itu, dia berdusta kepada nenek moyangnya, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan harta kepadanya. Faqal in kunta kadziban fasayarraqallahu ila ma kunta. Lalu malaikat ini mengatakan, kalau kamu dusta, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaanmu seperti dulu lagi, yakni berpenyakit kulit dan miskin, tidak memiliki harta. Wa atal aqra fi suratihi. Lalu berikutnya malaikat ini mendatangi orang yang botak dalam bentuknya seperti dulu. Ya, dalam bentuknya seperti dulu, orang yang tadinya botak. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Lalu malaikat ini berkata kepadanya seperti yang telah dia katakan sebelumnya kepada orang yang sebelumnya yang berpenyakit kusta. Yakni dia katakan, saya ini miskin, saya butuh bantuan, telah saya dalam satu perjalanan dan bekalku habis, ya. Maka saya minta kepadamu yakni seekor sapi, ya. Dengan nama Allah aku meminta kepadamu, ya, agar aku bisa sampai pada tujuanku. Waradda alaihi mithlu ma radda alaihi hadza. Tetapi sayang, orang yang tadinya botak ini dan Allah berikan dia rambut yang indah dan harta yang melimpah, dia pun menjawab seperti jawaban orang yang pertama, yaitu orang yang berpenyakit kulit. Dia katakan, al-hukuku kathira. Ya, aku masih memiliki tanggungan-tanggungan yang banyak. Harus bayar ini, bayar itu, dan seterusnya. Iya. Dia tidak mau memberikan harta tersebut. Faqala in kunta kadiban, fasayyarakallahu ila ma kuntah. Iya. Demikian pula, orang ini menisbatkan harta itu, ya, kepada nenek moyangnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat ini mengatakan, kalau kamu dusta, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaanmu seperti dulu lagi. Qala wa atal a'ma fi suratihi. Lalu malaikat ini pun datang pada orang yang ketiga, yaitu orang yang buta, dalam bentuknya yang dulu, ya, dalam keadaan buta. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabilin qad inqata'at bi al-hibalu fi safari. Aku ini orang miskin, seorang musafir yang kehabisan bekal, ya, dalam perjalananku ini. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Maka tidaklah aku bisa, ya, sampai pada tujuanku pada hari ini kecuali dengan pertolonganmu, kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan bantuanmu. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Maka aku mohon kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, seekor kambing. Aku mohon kepadamu seekor kambing yang dengannya aku bisa melanjutkan perjalananku. Faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Lalu orang yang tadinya buta ini mengatakan, iya benar, aku dulu seorang yang buta, lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Maka ambil sekehendakmu dan tinggalkan apa yang tidak kamu sukai. Fa wallahi la ajhaduka bi syai'in akhadhtahu lillah. Maka demi Allah, aku tidak akan menghalangimu untuk mengambil sesuatu yang kamu inginkan karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala amsik malak fa inna mabtuliitum. Lalu kata malaikat ini, tahanlah hartamu karena sesungguhnya kalian ini hanya sedang diuji. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Sungguh Allah telah meridhoimu, ya, dan murka kepada dua sahabatmu. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inilah salah satu kisah yang dulu pernah terjadi di zaman Bani Israel, yang menggambarkan kepada kita bagaimana orang-orang yang tadinya ditimpa suatu kesulitan, ya, ditimpa suatu penyakit dan kemiskinan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit-penyakit mereka dan menganugerahkan kepada mereka harta yang berlimpah. Di antara mereka ada yang bersyukur dengan nikmat Allah tersebut, yakni dengan mengakui datangnya nikmat itu dari sisi Allah, dan di antara mereka ada yang mengingkari nikmat tersebut dengan tidak menisbatkan nikmat itu dari sisi Allah, tapi menisbatkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau pada kemampuan mereka sendiri. Maka orang yang mensyukuri nikmat tersebut mendapatkan keridhaan Allah, sedangkan yang tidak mensyukurinya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita dua bentuk manusia. Ya. Bentuk yang pertama, orang yang tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah, tetapi dia sandarkan pada kemampuan dirinya. Ya. Dia sandarkan pada kemampuan dirinya sendiri, yakni keterampilannya di dalam mencari nafkah, ya, atau kehebatannya di dalam ilmu bisnis, atau pengetahuannya tentang manajemen bisnis, ya, sehingga mereka menyebut diri mereka dengan orang-orang profesional, ya, orang-orang yang memahami seluk-beluk bisnis modern, ya, maka ini adalah bentuk kesyirikan di dalam rububiyah dan dalam uluhiyah sekaligus. Ya. Di dalam rububiyah, karena tidak mengakui nikmat itu asalnya dari Allah, dan dalam uluhiyah karena tidak merealisasikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pertama yang dicela di dalam penjelasan-penjelasan pada bab ini. Bentuk yang kedua, orang yang menyandarkan nikmat itu kepada Allah, tetapi dia menyangka bahwa dia mendapatkan nikmat tersebut karena memang dia berhak. Ya. Karena dia memiliki satu kemuliaan. Dia memiliki kehebatan. Dia memiliki amalan-amalan yang tinggi dalam pandangan Allah. Dia meyakini demikian. Maka bentuk seperti ini adalah nau'un minat ta'ali wa tarafu. Ya. Satu bentuk merasa tinggi diri, ya, dan mengangkat diri sendiri. Artinya itu adalah kesombongan. Ya. Maka ini merupakan satu kekurangan, ya, atau satu bentuk penyimpangan di dalam al-ubudiyah, ya, di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi seorang tetap menyandarkan nikmat itu dari kepada Allah. Dia yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak meyakini itu semata-mata keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Atau keutamaan yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia meyakini hal itu karena memang dia berhak untuk mendapatkannya. Karena kemuliaan yang dia miliki, karena amal-amal saleh yang dia lakukan, karena kehebatan yang ada padanya. Maka ini bentuk kesombongan yang menafikan al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaklah kita selalu menjauhi perbuatan-perbuatan atau keyakinan-keyakinan dan ucapan-ucapan yang menafikan tauhid, menafikan penghambaan kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, para pendengar radio dakwah salafiyah, alhamdulillah kita telah dengarkan bersama tentang bagaimana penjelasan yang berkenaan dengan kitab tauhid ini, ya. Oleh karena itu, para pendengar radio dakwah salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang telah dijelaskan tadi adalah merupakan teguran, ya, bagi kaum muslimin dan muslimah yang mereka mendapatkan nikmat baik berupa harta atau nikmat berupa yaitu kesehatan atau nikmat yang lain sebagainya, kemudian dia menyandarkan nikmat itu datangnya dari kepandaian dia atau kelincahan dia. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah, para pendengar radio dakwah salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sandarkanlah nikmat yang telah datang kepada kita semua itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pendengar radio dakwah salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada season berikutnya, yaitu berkenaan dengan tanya jawab. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan telah masuk banyak sekali kepada radio dakwah salafiyah, dan bagi anda yang mau menambah yaitu pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda kirimkan ke 085 22 33 00 595. Baik, kami ulangi di 085 22 33 00 595. Jadi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah SWT, kita langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab. Insyaallah kami serahkan langsung kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang salawat munfarijah yang bunyinya Allahumma salli salatan dan seterusnya, saya hamba Allah dari Pemarican. Baik, kalau yang dimaksud adalah salawat nariyah, salawat ini juga sering disebut salawat tafrijiyah atau munfarijah, yang bunyinya Allahumma salli salatan kamilan, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tunhalu bihal uqad wa tanfariju bihal kurab dan seterusnya. Ya, telah kita jelaskan bahwa ini pertama salawat yang bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita salawat, ya, sebagaimana mengajarkan, ya, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, menunjukkan bahwasannya lafaz-lafaz salawat itu pun harus berasal dari Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Maka tidak boleh, ya, membuat-buat lafaz salawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beribadah harus mengikuti petunjuk beliau. Kemudian di sisi yang lain ada yang lebih berbahaya. Dalam lafaz salawat ini mengandung kesyirikan. Ya, itu dia mengatakan bahwa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlepas kesusahan, ya, dan dibebaskan seseorang dari kesulitan. Ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang melepaskan kesusahan dari manusia dan membebaskan mereka dari kesulitan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melakukan itu. Maka jelaslah ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana doa minta jodoh? Hukumnya dan kalimatnya. Doa minta jodoh secara khusus, ya, saya tidak tahu. Ya. Adapun secara umum, boleh saja kita minta jodoh. Ya. Minta jodoh kepada Allah, jodoh yang baik, ya, yang beriman dan bertakwa kepadanya, ya, dan selalu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini sesuatu yang baik. Setiap kebutuhan kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa khususnya saya tidak tahu, wallahu alam. Wajibkah makmum membaca Al-Fatihah ketika imam salat jahar? Wajibkah makmum membaca Al-Fatihah ketika imam membaca jahar? Pendapat yang benar insyaallah taala dari pendapat para ulama, hukumnya wajib. Ya. Bahkan bukan sekedar wajib, rukun, ya, di dalam salat berdasarkan keumuman dalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Adapun hadis, "Man kana lahu imam fa kana qira'atul imam lahu qira'ah." Barang siapa memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sanani dalam As-Subul. Jadi yang benar insyaallah taala makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah. Mau menjelaskan pemahaman arti as-salafus salih dan apa yang maksud dengan tabi'in. As-salafus salih adalah generasi yang saleh yang telah mendahului kita. Yang dimaksudkan di sini adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan arti tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat, ya, dan beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas keimanan. Ya. Karena yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan mati di atas keimanan. Ini arti tabi'in, mereka adalah murid-murid para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Benarkah musalla tidak sah untuk salat tahiyatul masjid yang dua rakaat? Ya, ini tidak benar. Musalla itu sama saja dengan masjid. Hanya saja di masyarakat kita membedakan, masjid itu barangkali lebih besar dari musalla, ya, dan musalla itu lebih kecil. Musalla sama saja dengan masjid. Adapun dalam syariat, yani kalau disebutkan musalla, itu maksudnya tanah lapang. Ya, tanah lapang yang biasa dipakai untuk sholat Id. Taib. Tetapi dalam syariat, sama saja, yang kecil maupun yang besar, itu dinamakan masjid. Jadi boleh. Ya, dan disunahkan kita melakukan sholat tahiyatul masjid, kalau memang itu tempat yang dikhususkan untuk sholat oleh kaum muslimin. Apakah betul musalla bisa dibongkar setiap saat? Padahal segalanya sudah resmi mulai dari tanah wakaf dan sebagainya. Baik. Pertama, membongkar musalla atau masjid yang sudah dibangun itu tidak boleh. Ya, sebab bertentangan dengan perintah Allah untuk memakmurkan masjid. Ya, perintah Allah untuk membangun masjid. Ya. Kenapa masjid yang sudah jadi kemudian mau dibongkar? Kemudian, hal itu bisa saja mengkhianati orang yang mewakafkan. Mengkhianati orang yang mewakafkan masjid tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa menghilangkan amal jariahnya. Kecuali memang, kalau musala tersebut diniatkan cuma sebagai musala sementara, ya, yang biasa kita bangun musala darurat, karena musala yang lebih besar, yang bisa menampung seluruh jamaah itu, pembangunannya membutuhkan waktu yang lama. Ya, sehingga kita buat musala darurat sementara. Maka tidak mengapa kalau seperti ini keadaannya. Atau kalau memang ada mudarat, ya, dari pembangunan musala tersebut. Ya, seperti pembangunan masjid Dirar di zaman Nabi SAW yang tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, kalau seperti itu keadaannya, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala untuk dibongkar. Bagaimana Ustaz, seorang melaknat orang, padahal yang melaknat tidak dengan syariat Islam, melainkan dengan peraturan adat. Laknat itu maksudnya adalah mendoakan agar orang yang dilaknat ini tidak mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW telah melarang, ya, seorang itu melaknat saudaranya. Ya, melaknat saudaranya kaum muslimin. Dan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishi walal badhi." Ya, tidaklah seorang mukmin itu seorang yang suka menuduh, ya, dan seorang yang suka melaknat, dan seorang yang suka melakukan satu kekejian, dan orang yang mengucap dan seorang yang suka mengucapkan kata-kata kotor. Ya, seorang muslim tidak seperti itu. Ya, jadi tidak boleh melaknat di dalam syariat, ya, terhadap seorang muslim. Kalau acara mawarisan dengan membaca salawat pada malam Jumat seperti di pesantren, para laki-laki melakukannya dari bolang daih luhur. Taib. Yang pertama perlu dilihat, ya, apa yang dia baca. Kalau yang dimaksud dengan salawat-salawat yang mereka ciptakan, mereka buat, ya, seperti salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat munfarijah, dan seterusnya, makin adalah kebid'ahan. Ya. Bahkan bisa jadi termasuk kesyirikan, kalau lafaz-lafaz tersebut mengandung kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua, penentuan malam khusus, ya, sebagai amalan untuk membaca salawat, ini juga tidak berdasarkan dalil yang sahih. Tidak boleh kita menentukan atau mengkhususkan satu waktu yang khusus yang tidak dikhususkan oleh syariat. Ya? Oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan kita tidak melihat apakah itu dilaksanakan oleh pesantren atau masyarakat. Sama saja. Ya? Siapapun yang melaksanakan, kalau bertentangan dengan ajaran Al-Quran wa sunnatu Rasulullah SAW, kalau salah kita katakan salah. Siapapun yang mengamalkan hal tersebut. Bagaimana bacaan seorang mukmin apabila seorang imam membaca sami Allahu liman hamidah? Apakah seorang makmum membaca yang semisal imam atau hanya Rabbana walakal hamdu. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahumallahu taala bahwasannya makmum itu hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, berdasarkan hadis, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamida, faqulu Rabbana walakal hamdu." Kalau imam membaca sami Allahu liman hamida, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu wallahu a'lam. Ya Ustaz, mohon jelaskan tafsir surat Al-Mu'minun ayat ke-62. Kewajiban menjalankan agama sesuai dengan kemampuan manusia. Taib. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-62 Allah berfirman, "Wala nukallifu nafsan illa wus'aha." Dan kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, "Aila ma tutiku hamluhu wal qiyam bihi." Yakni manusia itu tidak diberikan satu ibadah, ya, atau satu kewajiban kecuali yang mampu dia kerjakan. Iya. Yani maksudnya seluruh syariat yang Allah anugerahkan kepada kita mampu dilakukan oleh seorang manusia. Ya. Mampu dilakukan oleh seorang manusia. Allah tidak membebani kita yang tidak kita mampu untuk kerjakan. Ya. Oleh karenanya dalam syariat diberikan keringanan-keringanan. Kalau seorang sakit misalkan, dia tidak mampu sholat berdiri, maka dia sholat sambil duduk. Duduk tidak mampu sambil berbaring. Dan seterusnya keringanan-keringanan yang diberikan di dalam syariat. Demikian pula orang yang melakukan safar. Ya. Diberikan keringanan untuk menjamak. Ya. Bolehnya dia menjamak sholatnya atau mengkasar sholatnya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Jadi tidak boleh kemudian dia beralasan, "Saya tidak mampu karena saya sedang safar." Ya, saya tidak mampu sholat karena saya sedang safar. Ya, tidak boleh, sebab Allah telah berikan keringanan-keringanan sesuai dengan kemampuannya. Baik. Bagaimana hukumnya jika wanita mimpi berjima tapi tidak keluar air mani? Apakah harus mandi? Baik. Ini seperti Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Inna Allah la yastahyi min al-haq. Fa hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha ihtalamat?" Kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, "Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi wanita itu mandi apabila dia mimpi, ya, mimpi basah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, kalau dia melihat adanya air mani." Ya, artinya kalau mimpi tapi tidak keluar air mani, maka dia tidak wajib mandi. Ya, dia tidak wajib mandi. Taib, faedah dari pertanyaan ini, ya, barangkali mungkin ada sebagian pendengar, ya, mungkin menertawakan pertanyaan seperti ini, ya, apalagi dari seorang wanita, ya. Tapi sesungguhnya ini adalah satu bentuk, ya, kebaikan, ya. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Babun ma la yustahya minal haqqi litafaqquh fid din. Bab tidak boleh malu, ya, untuk mengetahui kebenaran dalam rangka tafaqquh fid din. Sehingga kata Ummu Sulaim tadi, "Inna Allah la yastahyi minal haq." Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ya, tidak malu untuk membicarakan sesuatu yang benar. Ya. Kalau ilmu itu diperlukan, maka seorang wanita harus bertanya. Ya, sehingga di dalam riwayat Abu Dawud, ketika Ummu Sulaim ini bertanya, itu ditertawakan dan dicela oleh Ummu Salamah, ya, radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, "Engkau telah membongkar rahasia wanita." Iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Bal anti taribat yadak. Inna khairakunna allati tas'al amma ya'nih. Amma ya'niha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Sungguh telah beruntung engkau. Ya, sesungguhnya sebaik-baik kalian wahai wanita adalah yang bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat baginya. Artinya wanita itu memang harus bertanya apabila itu berkenaan dengan hukum dan dia tidak boleh malu. Baik. Lalu bagaimana jika wanita keluar air putih, kadang lengket, kadang enggak? Keluarnya dari kemaluannya yang susah, lagi keluarnya lagi sholat. Keluarnya lagi sholat. Baik. Iya. Sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita itu, ataupun kemaluan laki-laki, itu membatalkan wudu. Ya, kalau dia lagi sholat, maka hendaklah dia membersihkan, dia membatalkan sholatnya, membersihkan dirinya, lalu kemudian sholat kembali. Iya. Lalu kemudian sholat kembali. Tetapi tidak sampai mewajibkan mandi. Tidak sampai mewajibkan mandi, sebab ini bukan air mani yang keluar, ya, karena syahwat. Wallahu a'lam. Kami mendapati bahwa sifat lemah lembut ketika menuntut ilmu berperan besar dalam keberhasilan menuntut ilmu. Ya. Apa benar ya Ustaz? Ya, tidak diragukan lagi. Ya. Hal itu bahwasannya ilmu ini dibangun di atas rahmat, ya, dan kelemah lembutan kepada para penuntut ilmu, kepada para pencari kebenaran. Iya. Dan mendoakan rahmat kepada guru-guru kita, orang-orang yang telah berjasa menjelaskan kepada kita tentang syariat ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Iya. Sehingga para ulama, muhaddithin, dahulu apabila mereka ingin mengajarkan satu periwayatan hadis, maka mereka akan mulai dengan hadis Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dalam hadis Abi Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, orang-orang penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Taib, seorang yang meninggal dunia dan harta peninggalannya oleh anak-anaknya dijariahkan. Yang kami tanyakan, siapakah yang mendapatkan pahala? Yang mendapatkan pahala adalah anak-anaknya. Sebab harta itu telah menjadi milik anak-anaknya, ya, milik orang-orang yang mewarisi hartanya. Kecuali kalau memang dia mewasiatkan. Kecuali kalau memang dia mewasiatkan. Dan wasiat ini tidak boleh melebihi dari sepertiga hartanya. Sebab hakikatnya, harta yang ditinggalkan itu adalah hak ahli warisnya. Jadi tidak boleh melebihi dari sepertiga hartanya. Dan itu pun sudah banyak sekali. Maka kalau dia wasiatkan, kemudian walinya ini melaksanakan wasiat tersebut, maka itu adalah amal jariah baginya. Atau anak-anak ini meniatkan. Anak-anak ini meniatkan harta yang mereka sedekahkan ini untuk orang tuanya. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah itu meninggal ibunya dalam keadaan dia tidak berada di sisinya. Maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Kata Sa'ad bin Ubadah, sesungguhnya ibuku meninggal, ya, saat aku tidak bersamanya. Apakah bisa bermanfaat baginya sesuatu yang aku sedekahkan untuknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, bermanfaat baginya. Ya. Qala fa inni ushiduka anna ha'it al-mikhraf sadaqatun 'alayha. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, sesungguhnya aku menjadikan engkau saksi bahwa kebun, ya, kebun yang lagi berbuah ini aku jadikan sebagai sedekah untuk ibuku. Ya, ini hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa kalau diniatkan, ya, kalau anak-anak itu meniatkan sedekah tersebut untuk orang tua mereka yang sudah meninggal, maka insyaallah taala itu bermanfaat bagi mereka. Ya, akan menjadi amal saleh bagi mereka. Taib. Dalam doa istiftah yang benar Hanifah Muslimah wa ma'ana minal musyrikin atau wa kana minal musyrikin. Yang benar yang pertama, Hanifan Muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Saya mau tanya, saya sering melihat ada santri salafi yang pakai kulpluk. Terus apakah boleh memakai yang semisal atau seperti ini? Itulah kita bahas. Ya. Itu dilihat apakah hal itu merupakan pakaian yang biasa ada di masyarakat dan bukan pakaian yang tercela, ya, karena itu pakaiannya preman atau pakaiannya para pengamen jalanan, ya, anak-anak pang misalnya, maka tidak boleh. Ya, tentunya seorang yang seorang talibul ilmi, ya, itu menggunakan pakaian-pakaian yang seperti ini. Allahu a'lam. Baik, mungkin pertanyaan yang terakhir. Bagaimana hukum memelihara jenggot? Ini saya mohon maaf, ini pertanyaan lama yang tersisipkan, yang terlupakan. Bagaimana hukum memelihara jenggot dan bagaimana dengan iqamah? Apa hanya Allahu Akbar saja atau Allahu Akbar, Allahu Akbar? Baik. Yang pertama, hukum memelihara jenggot. Ini sebagian ulama berpendapat itu hukumnya wajib. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, ya. Sedangkan hukum asal di dalam syariat, perintah itu wajib kecuali ada dalil yang memalingkan dari kewajiban tersebut, ya. Dalam sejumlah dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Ufu liha wa ufu syawarib." Ya, panjangkan janggut, biarkan dia. Ya, biarkan dia tumbuh, jangan disentuh. Artinya jangan dipotong, apalagi sampai dicukur. Ya. Dan potonglah kumis. Bahkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan khaliful majus, berbedalah dengan orang-orang majusi, khaliful yahud, khaliful musyrikin, berbedalah dengan orang-orang Yahudi, berbedalah dengan orang-orang musyrik. Panjangkan janggut, potong kumis. Ya, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik, ya. Kumis dibikin kumis tembaga, ya, untuk menakut-nakuti orang, lalu jenggotnya dipotong. Ya, ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana dengan iqamah? Apa hanya Allahu Akbar saja atau Allahu Akbar, Allahu Akbar? Ya. Ini semisal dengan pertanyaan berikutnya. Mohon maaf penjelasannya tentang takbir di dalam iqamat antara yang sekali dan yang dua kali takbirnya. Manakah yang lebih utama kita amalkan menurut sunnah? Baik. Jawabannya, menurut sunnah itu dilakukan dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Yani Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Ya. Kemudian la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, ya, dan yang lainnya. Ya, yang juga disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Dari hadis Abdullah bin Zaid, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza uqimatish shalah," ini adalah hadis sebutkan, apabila salat telah qamat, untuk qamat salat, ya, ini cerita beliau di dalam mimpi beliau yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini jelas lafaz hadisnya. Ya, ini jelas lafaz hadis tentang qamat. Ya, ini ucapan dari mimpi Abdullah bin Zaid, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mimpi seorang mukmin adalah bagian dari kenabian. Bagian dari kenabian. Baik. Jadi lafaz qamat yang benar takbirnya itu dua kali, bukan satu kali, ya. Memang ada hadis, hadis sahih, riwayat Bukhari, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwasannya Bilal diperintahkan ayyashfa'al adhan wa ayyutiral iqamah. Hendaklah dia ketika adhan itu mengucapkan genap, ya, yakni dua kali atau empat kali, ya, ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Ya. Adapun ketika qamat, dia mengganjilkan. Ini diucapkan satu kali. Iya. Tetapi, kan di dalam lafaz adhan itu, Allahu Akbar, empat kali. Ya. Maka, yakni, yang empat kali ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dihitung dua kali. Ya. Karena ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dihitung sebagai satu ucapan. Ya. Dihitung sebagai satu ucapan. Baik. Kemudian, hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Dalam hadis Abu Daud. Ya. Itu yang lebih jelas. Ya. Ditafsirkan dengan hadis Abu Daud. Jadi, satu hadis menafsirkan hadis yang lainnya. Bagaimana amalan para sahabat? Ya. Bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini yang paling penting. Memahami satu hadis dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pemahaman para sahabat. Baik. Kemudian kalau seorang mengatakan, itu hadis Abdullah bin Zaid itu kan berdasarkan mimpi. Apakah boleh menetapkan sesuatu dengan mimpi? Maka kita katakan, bukan kita tetapkan itu berasal dari mimpi, tapi dari persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun asalnya dari mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, tetapi itu ditetapkan sebagai syariat karena disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan karena mimpi beliau. Baik, barangkali ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Taib, jazakumullah khairan kathira kepada Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan Hafizullah Ta'ala yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah masuk season kedua dan kita telah menyelesaikannya. Dan alhamdulillah pula Al-Ustaz Abu Abdillah masih bersemangat terus bersama kita di Radio Da'wah Salafiyah ini untuk menyampaikan materi-materinya. Tapi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah SWT, demikian tadi jawaban-jawabannya. Dan kami harapkan kepada Anda semua ya, dan terutama kepada santri yang mengikuti di sini, di Ma'had An-Nur Al-Athari As-Salafi ini, bisa yaitu mengingat-ingat semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Karena jawaban-jawabannya sangat ilmiah, islamiah, dan bisa untuk kita praktekkan nanti ketika kita pulang ke kampung, kemudian menemui pertanyaan-pertanyaan yang semisal dan serupa yang telah ditanyakan kepada Ustadzuna. Tapi demikian dari kami, wallahu ta'ala bisawab, wa akhiruna subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.